Saudara tercinta Selekta, banyak sudah tadi tembang-tembang yang kami suguhkan buat Anda. Nah kali ini tentunya Selekta akan menghibur Anda, sekaligus dia adalah primadona yang kami miliki. Ya hadirin, dengan satu senyuman yang sangat khas sekali. Kali ini saya coba pilihkan primadona dari Selekta, Tati Hartati. Ayo masih dibingkis untuk Anda semua, buat Aja Abdulang, juga buat ABB. Nembe pandangan mata, hatiku lah cinta. Nembe nimi seme, aduh kelingan bae. Saban dina kebayang, imut ning sampean. Kaya ora tentrem, pengen ketemu pande. Pengen ketemu pande. Ayo masih dibingkis buat Haji Abdullah yang punya Gunung Sempul, juga ABB. Manuk jatayu mabur ning mega biru, yen lagi rindu bengi bisa aku. Kembang cempaka sing wangi kembang melati, kulane cinta sampean ring ngerti. Ati sun ketua demen guru kelaku. Saban dina kebayang, imut ni sampean. Kaya tentrem, pengen ketemu panje. Buat Pak Abdullah yang punya Gunung Sembuh, juga ABB. Manuk jatayu mabur ning mega biru, yang lagi rindu bengi beli bisa. Sing wangi kembang melati, kulane cinta sampean ngerti. Ati sun ketua demen guru kulaku. Saban dina kebayang, imut ni sampean. Kaya ora tentrem, pengen ketemu pande. Pengen ketemu pande. Masih ABB. ABB. Ayo Bang Haji, Gunung Sembuh. Mabur ning mega biru, yen lagi rindu bengi pripisatku. ABB. Kembang cempaka sing wangi kembang melati, kulane cinta sampean ngerti. Ati sun ketua demen laki ne uang. Saban dina kebayang, imut ning Mas Pipin. Kaya ora tentrem, pengen ketemu pa.